أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني ابن أعزكم الله، العشرون من مسائل الجاهلية هو التناقض في الانتساب. Yang ke-20 dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah adalah at-tanaqud, kontradiksi, filintisab dalam penisbatan, penasaban. Ya'ni tanaquduhum fil intisab fayantasibuna ila Ibrahim. Dalam penasaban, mereka kadang-kadang menisbatkan diri mereka bahwa mereka adalah turunan Ibrahim alaihissalam. Wa ilal Islam, dan kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'ibharihim tarkadhalika walintisab ila ghairi. Bersama keadaan mereka menampakkan sesuatu yang justru berlawanan dengan agama Nabi Ibrahim. Yani tarkadhalika walintisab ila ghairi, justru mereka meninggalkan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan mereka justru menasabkannya kepada yang lainnya. Ini namanya tanaqud, pertentangan antara ucapan mereka sendiri dan perbuatan mereka, atau pertentangan antara ucapan mereka yang satu dengan ucapan yang lain. Sekali waktu mereka mengatakan nahnu ala millati abina Ibrahim, kami mengikuti millah, agama nenek moyang kami Ibrahim wa Ismail, kata musyrikin Quraisy. Maka bukti kalau mereka mengikuti Ibrahim dan Ismail, mereka gambarkan Nabi Ibrahim dan mereka gambarkan Nabi Ismail di dinding-dinding Ka'bah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah termasuk yang dihapus oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika Fathu Mekah. Untuk apa digambar gambar Ibrahim, gambar Ismail? Karena mereka mengaku-ngaku kalau mereka ala millati Ibrahim wa Ismail. Mereka mengaku-ngaku kalau mereka itu adalah pengikutnya Nabi Ibrahim dan Ismail, dan mereka mengaku keturunan Ibrahim dan Ismail. Kalau dikatakan keturunan Ibrahim dan Ismail dari masalah nasab, memang mereka adalah orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu adalah turunan Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi kalau mereka mengatakan ala millah, kami di atas millahnya Ibrahim, maka itu kedustaan mereka. Bertentangan 180 derajat dengan akidah yang mereka yakini, dan bertentangan 180 derajat dengan perbuatan syirik mereka. Sebab apa milah Ibrahim? Millata Ibrahim hanifa. Milah Ibrahim adalah al-hanafiyah, al-hanafiyah tis-samhah. Al-hanafiyah, al-hanafiyah adalah at-tauhid. Hanafiyah adalah keesaan dalam beribadah kepada Allah atau mengesakan Allah dalam ibadah. Yani la ilaha illallah. Itu agama Ibrahim. Sebagaimana dikatakan dalam beberapa ayat. Apa di antaranya? Waj'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibi. Allah jadikan kalimat Ibrahim sebagai kalimat yang dikekalkan dan terus diulang-ulang di belakangnya, di keturunannya. Kalimat apa itu? Kalimat tauhid. Aku tidak akan beribadah kecuali kepada Allah. Aku tidak akan beribadah kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan pernyataan perlepas dirian Ibrahim, ini bara'un mimma tusyrikun. Aku berlepas diri, kata Ibrahim, dari segala macam apa yang kalian sekutukan Allah dengannya. Kami berlepas diri dari semua sekutu-sekutu kalian. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali Allah yang telah menciptakan aku, dialah yang akan memberikan petunjuk padaku. Sampai ayat Allah faj'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibi. Dan dijadikan kalimat tadi, kalimat tauhid, aku mengingkari semua kesyirikan-kesyirikan dan mengingkari semua sesembahan-sesembahan kecuali Allah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Illal ladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, yaitu Allah. Ini kalimat yang merupakan ajaran Ibrahim. Maka ketika musyrikin mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim, itu kedustaan. Ikhwan fillah jazakumullah, terlihat sekali tanaqud fil intisar. Perlawanan yang terjadi atau pertentangan antara ucapan mereka dengan kenyataan mereka. Dan ini ikhwan fillah jazakumullah termasuk kebiasaan jahiliyah modern. Mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, tapi dari awal sampai akhirnya tidak ada yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, semuanya jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi selalu menyatakan, aku ala millati Muhammad SAW. Aku mengikuti agama Nabi Muhammad. Saya Muslim, saya mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan seterusnya. Kenyataannya, dalam keadaan akidahnya bertentangan dengan akidah Rasulullah, karena dia kuburiyun yang selalu meratap berdoa di kubur-kubur, berbeda dengan Rasulullah SAW. Cara ibadahnya dengan bid'ah-bid'ah yang mereka bikin sendiri, bukan dengan sunnah-sunnah Rasul. Akhlaknya orang-orang yang bejat, maksiat, berbeda dengan akhlaknya Rasul yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Akhlak Rasulullah SAW, akhlak yang mulia. Maka pengakuan mereka bertentangan dengan kenyataan yang ada pada mereka. Ini adalah model dari model-model jahiliyah. Yang ke-21 dari kebiasaan jahiliyah adalah sarfun nusus an madulatiha. Di antara kebiasaan jahiliyah juga adalah memalingkan nas-nas, dalil-dalil. Nas itu bisa dari kitab-kitab Allah atau dari ucapan-ucapan Rasulnya yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nas namanya. Nah, nas-nas itu dipegang secara lafadznya, tetapi ditakwilkan maknanya, dipalingkan kepada makna lain. Ini juga kebiasaan jahiliyah, yaitu tahrifu kalamillahi min ba'di ma'aqaluhu wahum ya'lamun. Lihatlah ahlul kitab yang Allah turunkan kepada mereka Taurat dan Injil. Wala takunu kalladina utul kitab. Janganlah kalian menjadi seperti mereka-mereka ahlul kitab itu yang telah diberi Taurat dan Injil. Apa yang mereka lakukan? Justru mereka yuharrifunahu min ba'di ma'aqaluhu wahum ya'lamun. Mereka justru mentahrif, merubah-rubah maknanya, merubah-rubah kalimat tersebut min ba'di ma'aqaluhu, dalam keadaan sudah paham, dalam keadaan sudah mengerti, tetapi mereka rubah, mereka ganti, mereka seret-seret kepada makna lain. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka sadar, dalam keadaan mereka tahu. Walakum fi hadzal 'asr man huwa 'ala syakilatih. Dan kalian bisa melihat di zaman ini ada model-model manusia yang seperti mereka. Model-model manusia yang ketika mendapatkan ayat Quran, mendapatkan hadis-hadis Nabi, mereka takwilkan, diseret maknanya kepada makna lain yang jauh, yang bukan dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka seret kepada apa yang mereka maukan secara pribadi, secara hawa nafsunya. Saya maunya kesini, maka ditarik ayatnya kesini. saya maunya ke sana, ditarik ayatnya ke sana dan mengatakan ini ayatnya begini, ini maksudnya ke sana. La haula wala quwata illa billah, ini adalah kebiasaan jahiliyah. Tarahu yasriful nusus wa yu'awwiluha ila ma yashtahihi minal ahwa. Kamu lihat mereka memalingkan dalil-dalil, memalingkan ayat-ayat dan hadis-hadis kepada apa yang disukai oleh hawa nafsunya. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti takwil-takwil batil, penyelewengan-penyelewengan makna ayat dan makna hadis, itu adalah kebiasaan jahiliyah. Kenapa terjadi pada mereka yang seperti itu? Masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Apa itu yang sebelumnya? Pengakuan. Karena mereka mengaku pengikut Ibrahim alaihissalam, maka ketika mereka mendapatkan nas misalnya dari Ibrahim alaihissalam yang bertentangan dengan apa yang mereka mau, apa yang mereka lakukan? Kalau diterima, bertentangan dengan apa yang mereka suka, mereka gak suka. Kalau ditolak, ketahuan kalau mereka bukan pengikut Ibrahim. Apa yang mereka lakukan? Nasnya ditakwilkan kepada makna lain. Maksud nas Ibrahim ini ke sana, bukan kemari. Kepada apa yang mereka mau. Demikian pula pengakuan Yahud, pengakuan Nasara, bahwa mereka pengikut Isa al-Masih dan mereka pengikut Musa alaihissalam. Maka ketika mereka mendapatkan nas-nas, dalil-dalil dari Taurat dan Injil yang turun kepada mereka, yang turun kepada Nabi mereka, dan juga mendapatkan nas-nas ucapan Nabi mereka sendiri, ucapan Musa dan ucapan Isa, ketika mengatakan ya Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya inni Rasulullah ilaikum, aku Rasul pada kalian, diutus oleh Allah pada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Aku datang kepada kalian adalah membawa satu risalah, yang risalah ini mencocoki apa yang telah ada dari Taurat dan mengkhabarkan apa yang akan datang dari nabi setelahnya, setelahku yang namanya Ahmad. Ini nas oleh Yahudi dan Nasara tidak diterima. Nas tadi yang sangat jelas menyatakan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti, dan memberi kabar gembira akan datangnya seorang rasul yang datang setelahku, ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad. Ini karena nas ini mereka tidak mau terima, karena mereka melihat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, bukan dari kalangan Yahudi, bukan dari turunan Yahudi, bukan kerabat mereka. Maka mereka mulai kebingungan. Kalau diterima, konsekuensinya mereka harus mengikuti nabinya orang-orang Arab, kata mereka. Kalau mereka tolak, berarti mereka menolak ucapan Nabi Isa, ucapan Nabi Musa, menolak Taurat, menolak Injil. Nanti saya enggak disebut sebagai Yahudi lagi, atau tidak disebut sebagai orang yang mengikuti Musa dan Isa, padahal mereka mengaku-ngaku pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa. Bagaimana? Terima lafadznya, kata mereka. Lafadznya diterima. Ya betul, memang ada ayat yang demikian yang mengatakan mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Di dalam Taurat ada, dalam Injil ada, dan nabi-nabi kami mengatakan seperti itu. Tapi yang dimaksud Ahmad bukan itu. Paham? Ditakwilkan. Maksudnya Ahmad itu orang yang terpuji, sifatnya, bukan namanya. Padahal sifatnya pun Rasulullah SAW terpuji. Jadi siapapun namanya, apakah namanya Fulan wa Alan ataupun namanya Ibrahim wa Musa, pokoknya kalau dia adalah orang yang Muhammad, orang yang terpuji, maka dia jadi nabi. Dan di tempat kami, turunan kami, kerabat kami dari turunan Yahudi, banyak orang-orang Muhammad, orang-orang terpuji. Apa yang namanya? Ta'wil. Ta'wil-ta'wil batil. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan sama dengan jahiliyah dulu adalah orang-orang sekarang yang mereka ketika diberi ayat Al-Quran yang sangat jelas, atau hadis-hadis yang sahih yang sangat jelas makna. Mereka tidak suka dengan hawa nafsu mereka. Mau menentang Quran, menentang hadis, niscaya mereka akan dikatakan, oh bukan muslim berarti. Berarti bukan mengikut Nabi Muhammad SAW. Karena menolak Quran, menolak hadis, maka mereka memakai cara jahiliyah. Diterima lafad-lafadnya, maknanya ditolak. Ya memang ada kalimat itu, ada hadis itu, ada ayat itu, tapi maknanya bukan begitu. Maknanya kemari, ditarik kepada yang dimaukan oleh hawa nafsu mereka. Seperti kaum sufi yang sesat, kaum sesat sufi, yaitu ketika mereka menafsirkan wadkurullah atau wa'bud rabbaka, rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang sesuatu yang yakin. Jelas hatta ya'tiyakal yaqin ada sesuatu yang pasti. Berarti maknanya beribadahlah kepada Allah, kepada Rabbmu sampai datang kepastian yang pasti datang. Apa itu? Kematian. Dan itu semua tafsir, tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Mereka kaum sufi memiliki tingkatan-tingkatan. Kata mereka tingkatan pertama syariat, tingkatan kedua ma'rifat, tingkatan ketiga hakikat, dan kemudian tingkatan terakhir sudah waliyun min awliya'illah. Maka kalau sudah sampai tingkatan hakikat, tidak perlu ibadah lagi. Ini hawa nafsunya, pengin bebas. Kapan sih bisa bebas ya? Sholat terus capek, puasa terus capek, beramal ibadah terus lelah. Saya pengen bebas gitu, merdeka. Ini hawa nafsu. Hawa nafsu mereka kaum sufi. Alasan apa supaya mereka bisa bebas? Cari-cari Al-Quran dapat ayat ini. Ini maksudnya yakin itu keyakinan dalam hati. Jadi beribadahlah sampai yakin. Kalau sudah yakin, gak perlu beribadah. Jadi saya dan orang-orang yang seperti saya tingkatannya sudah hakikat, itu sudah tidak perlu ibadah lagi, kata mereka. Bayangkan. Mereka menggugurkan syariat Islam secara keseluruhan. Syariat Islam secara lengkap mereka buang semua dengan alasan ayat ini. Mungkinkah ayat satu bertentangan dengan ayat lain? Ayat lain menyuruh untuk beribadah pada Allah, tunduklah pada Allah, taatlah pada Allah. Di sini mengatakan kalau sudah yakin enggak perlu. Ini takwil batil. Maka mereka menerima ayat ini, diterima oleh mereka, tapi untuk dimahami isinya enggak mau. Beribadahlah sampai mati. Enggak mau beribadah sampai mati. Saya mau beribadah sekedarnya saja dan saya mau bebas suatu saat. Hawa nafsunya bilang begitu. Kamu berarti menolak ayat Al-Qur'an. Suruh beribadah sampai mati? Enggak, itu maksudnya bukan sampai mati. Beribadah pada Allah sampai yakin. Kalau sudah yakin, sudah. Kamu sudah yakin belum? Sudah, cukup. Enggak perlu ibadah lagi. Akhirnya, orang yang sudah sampai tingkat hakikat adalah orang yang paling bejat di kalangan mereka. Orang yang masih tingkat pertama, masih sholat, masih puasa, ya, masih beribadah. Tapi orang yang sudah tingkat hakikat, mereka tidak beribadah sama sekali dan kerjaannya kemaksiatan demi kemaksiatan. Zina, khamr, liwa'at, dan segala macam kemaksiatan dan fahishah mereka kerjakan. Dengan alasan sudah yakin, tidak perlu ibadah lagi. Ini takwil-takwil batil. Dan ini adalah kebiasaan jahiliyah. Itu adalah metode jahiliyah dalam menyikapi nas-nas, dalil-dalil dari kita yang mereka terima. Kalau Yahudi, kitab Tauratnya mereka takwilkan. Kalau Nasrani, kitab Injilnya mereka takwilkan. Dan mereka-mereka yang mengaku pengikut Ibrahim dan Ismail juga menakwilkan ucapan-ucapan dari Suhufi Ibrahim wa Musa. Ikhwan ibn a'azakumullah, ternyata di kalangan umat Islam ada yang mengikuti kebiasaan jahiliyah. Diberi ayat-ayat Al-Quran dan hadis, mereka takwilkan kepada makna lain. Ikhwan ibn a'azakumullah, bahkan bukan hanya merubah maknanya, mereka pun berani mengganti kalimat dengan kalimat lain. Ini adalah kerjaannya jahiliyah dulu dari Yahudi dan Nasrani. Maka yang ke-22 dari kebiasaan jahiliyah adalah tahrif kutubiddin, merubah kitab-kitab agama, yakni kitab-kitab Allah. Taurat, Injil, dan Quran. Tahriful ulama likutubiddi, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama mereka terhadap kitab-kitab mereka, kitab-kitab dari Allah. Allah kisahkan dengan kalimat dalam surat Al-Baqarah ayat 78-79, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Di antara mereka ada orang-orang yang tidak membaca dan tidak menulis, la ya'lamuna al-kitab, tidak mengerti kitab, kecuali amani, kecuali hanya angan-angan. Wa inhum illa yadhunnun, mereka tidak lain kecuali orang yang mereka-reka atau menebak-nebak saja. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Tsumma yaquluna hadza min indillah, kemudian berkata ini dari sisi Allah. Liyashtaru bihi tsamanan qalila, untuk membeli harga yang sedikit, atau untuk menjual fatwa tadi untuk tsamanan qalila, untuk mendapatkan harga yang murah. Artinya dunia dan seisinya itu sangat murah kalau untuk pengganti agama. Maka agama mereka korbankan, mereka berani berdusta atas nama Allah untuk mendapatkan dunia. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka celakalah mereka karena apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka. Wawailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah mereka karena apa yang telah mereka lakukan. Ikhwani fillah, jazakumullah, perhatikan. Mereka yang Allah kisahkan dalam ayat ini adalah orang-orang yang menambah-nambah apa yang ada dalam Taurat dan Injil, atau mengganti-ganti satu kalimat dengan kalimat lain. Yuharrifunal kalimat an mawadhi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Untuk apa? Liyashtaru bihi tsamanan qalila, untuk mendapatkan harga yang sedikit, untuk mendapatkan harta yang murah atau harga yang sedikit. Wa man nadhara ila qudati hadha az-zaman, maka barang siapa yang melihat kepada para hakim-hakim di zaman ini, wa ma tala'abu bihi min al-ahkam, dan apa yang mereka permainkan dari hukum-hukum Allah, wa sarfu at-tasawuf ila ma tahwahu anfusuhum, dan juga apa yang dilakukan oleh tasawuf, yakni takwil-takwil, tahrif-tahrif yang mereka lakukan untuk menyesuaikan dengan apa yang mereka maukan dengan hawa nafsu mereka. Matahwahu anfusuhum, apa yang dimaukan oleh hawa nafsu mereka. Wa tabdilal haqqi wa ithalih, merubah-rubah kebenaran, membatalkan kebenaran. Wa ithaluhu mimma yanalunahu min ar-rasyi, dan semua itu karena apa yang mereka dapatkan dari riswah, sogokan. Jadi hakim-hakim tadi, atau orang-orang yang ditanya sebagai juru fatwa, bagaimana hukumnya ini? Mana yang benar? Ini apa dia? Atau saya apa dia? Dia harusnya menghukuminya dengan adil, dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi kemudian karena ada riswah, karena ada suapan, maka dia ganti yang batil jadi hak, yang hak jadi batil. Bagaimana dengan ayat dan hadisnya? Ayat dan hadisnya mereka takwilkan. Maksudnya begini, maksudnya begitu. Itu adalah begini, ditarik kepada apa yang mereka mau, ditarik kepada apa yang mereka suka. Wa ghairi dzalika mimma hum 'alaihi al-yawm, dan lain-lain yang dilakukan oleh mereka pada hari ini. Hampir semua ahlul bid'ah wabdalalah, aliran-aliran sesat, mesti mereka menggunakan cara ini. Karena tidak ada cara lain. Kalau mereka mengikuti ayat dan hadis dengan makna yang benar, mereka ahlus sunnah, bukan kelompok sesat. Mereka akan menjadi kelompok yang lurus, bukan kelompok yang menyimpang. Kalau mereka tidak mau menggunakan Quran dan sunnah, mereka bukan muslimin, kan begitu. Bagaimana munculnya orang-orang yang masih mengaku muslimin tapi sesat? Bagaimana bisa muncul? Dia mengaku muslimin, mengaku berpegang dengan Quran dan Sunnah, membaca ayat, membaca hadis, tapi kok sesat? Kenapa demikian? Karena mereka memegang lafaz-lafaz Quran dan hadis, tetapi ketika maknanya ditakwilkan ke sana kemari, ditahrif ke sana kemari. Dan lebih berani lagi, mereka menambahnya dengan satu kalimat atau mengurangi satu kalimat. Seperti kalau membaca ayat Allah wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, jaa rabbuka, jaa fi'il, rabbuka sebagai fa'il kan, Allah sebagai fa'ilnya, berarti Allah yang turun atau Allah yang jaa, yang datang, datang Allah. Diganti oleh mereka, bukan begitu. Yang benar jaa amru rabbik, datang perintah Rabbmu atau datang urusan Rabbmu. Jadi bukan Allah yang datang. Nah, kenapa rabbuka di situ sebagai fa'il dan dibaca dhamma dalam qiraah-qiraah yang mutawatir, bacaan-bacaan mutawatir ini, begitu bacaannya. Ja'a rabbuka, bukan ja'a rabbika. Kalau ja'a rabbika saja mungkin akan bisa dikatakan oleh orang-orang ahli bahasa itu berarti ada yang mahdu, yaitu amr. Walaupun tidak tersebut tapi ada qorinahnya. Apa qorinahnya? Rabbik. Dia mudhofun ilaih sehingga atau lafzul jalalah mudhofun ilaih bi kasrah. Karena Rabbi, tapi jelas dibaca oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in dan para ulama dengan kalimat ja'a rabbuk. Berarti menambah kalimat amr adalah tahrif. Ja'a amru rabbik ini bukan tafsir, ini namanya tahrif, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Waqis ala hadza, dan silahkan samakan dengan ini semua takwil tafsir-tafsir lain yang ternyata bukan tafsir tetapi tahrif. Merubah, menambahi, mengganti. Istawa, istiwanya Allah dalam 7 ayat dalam Quran ditafsirkan itu bukan istawa tapi istaula ditambah huruf lam. Persis seperti apa yang terjadi pada Yahudi ketika diperintahkan qul hattun naghfir lakum khatayakum, ucapkanlah hatta, mereka mengatakan hinta ditambah nun. Sedangkan mereka ahlul bid'ah yang menolak sifat, menolak istiwanya Allah di atas arsy, disampaikan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu maksudnya Allah istaula 'alal 'arsy. Kok ayatnya istawa kok diganti istaula? Oh, ini tafsir bukan. Kalau tafsir itu ada hubungan makna, tapi istawa dengan istaula enggak ada hubungan makna. Tetapi ditambah satu huruf lam, istawa dikasih lam jadi istaula. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini namanya tahrif. Dan juga mentahrif harokah. Harokah yang fathah kasrah dikasrah jadi ganti fathah, itu juga tahrif. Dan mereka-mereka ahlu balal, kelompok sesat yang masih mengaku muslimi, mereka tidak berani menentang Quran dan sunnah karena mereka mengaku muslimi. Dan mereka tidak mengikuti tafsir Quran dan sunnah yang benar karena misalnya mereka akan lurus. Tapi karena mereka inginnya hawa nafsu, maka mereka terima lafadznya dengan ditahrif harokatnya. Ketika Mu'tazilah menolak bahwa Allah SWT memiliki sifat kalam, ketika Mu'tazilah berkata bahwa Allah tidak berbicara, maka dibantah oleh ahli sunnah, bagaimana dengan Al-Quran, bagaimana dengan kitab-kitab Allah, bukankah itu ucapan Allah, berarti Allah berbicara. Bukankah dalam Al-Quran ada dalilnya wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah mengajak bicara Musa? Maka mereka takwilkan. Iya, tapi itu bukan begitu bacanya. Bukan wa kallamallahu Musa taklima, tetapi wa kallamallaha Musa taklima. Kalau wa kallamallahu, lafzul jalalah Allah sebagai fa'il, sebagai pelaku. Berarti Allah mengajak bicara Musa. Tapi mereka membacanya dengan dirubah harokatnya. Wa kalamallaha Musa taklima. Berarti sebagai maf'ul bihi. Lafzul jalalah sebagai maf'ul yang diajak bicara. Berarti maknanya dan mengajak bicara Allah Musa. Jadi Musa yang berbicara kata mereka. Mereka tidak mau membaca wa kalamallahu. Mereka selalu membaca wa kalamallaha. Apa alasannya? Alasannya dulu kan belum ada harokat, belum ada titik, maka mereka berani merubah harokat dan merubah titik. Al-Qari'ah jadi Al-Qari'ah. Loh, kok maksudnya Al-Qari'ah? Mungkin saja kan, bukankah dulu turunnya ayat ini gak ada titik? Turunnya ayat ini tidak ada tulisan tadinya. Dihafal oleh Rasulullah, dihafal oleh para sahabat. Mereka mencatat, tetapi hafalan lebih banyak yang hafal dan lebih lengkap. Iya pak? Dihafal apa tidak dihafal? Dihafal. Dari mulut Rasulullah SAW dihafal oleh para sahabat. Dari mulut para sahabat dihafal oleh para tabi'in. Tulisan membantu. Sehingga walaupun cuma isyarat-isyarat misalnya, tanpa titik, tanpa harokat, bisakah dibedakan? Mereka sudah hafal kok. Maka yang terjaga adalah bisudur la bisutur. Di dada-dada mereka, bukan di catatan-catatan mereka. Kalau di catatan yang tadinya ada satu huruf ketika dimakan serangga, berlubang, hilang huruf itu. Yang tadinya makrifah, tiba-tiba ada tai lalat, jadi mikrofah. Tiba-tiba ada satu pondok pesantren yang terbelakang, semua sholatnya megang gayung. Tahu gayung? Gayung itu kan di lahir, semua megang gayung. Loh kenapa? Kok di sini megang gayung? Kata Pak Kiai suruh megang gayung. Ada dalilnya. Dilihat mana kitabnya, ada kitab kuning yang sudah kuno. Itu disebutkan sholat la buddha bil mi'rafah. Bil mi'rafah. Ternyata ainya terkena titik dari tai lalat, jadi mi'rafah. Padahal harusnya bil ma'rifah, harus dengan pengertian, harus dengan ilmu. Jadi bil mi'rafah artinya megang gayung semua. Fahadha ikhwan ibn a'azakumullah, kalau dihafal atau dijaganya dengan catatan. Tetapi alhamdulillah Allah jaga Al-Quran di dada-dada kaum muslimin. Dari semenjak Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, dihafal oleh mereka lafzan, harfan-harfan. Dibaca dengan jelas ma'rifah, dibaca dengan jelas Al-Qari'ah, dibaca dengan jelas wa kallamallahu Musa taklima, sehingga mereka sama-sama paham yang dimaksud dalam Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memiliki sifat kalam. Lihatlah Mu'tazilah. Apa yang dia lakukan ketika menolak sifat kalam? Takwil dan tahrif. Tahrif merubah harokatnya. Merubah kalimatnya menjadi kalimat lain. Ini kebiasaan jahiliyah. Maka barang siapa yang menulisnya wa kallamallaha, maka kita katakan fawailun, celakalah orang-orang yang yaktubun al-kitab bi-aidihim thumma yaquluna hadha min indillah, celaka mereka yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Allah tidak menurunkan ja'a amru rabbik. Allah tidak menurunkan wa kallamallaha. Enggak. Yang Allah turunkan adalah wa kallamallahu Musa taklima. Dan yang Allah turunkan adalah ja'a rabbuka wal malaku soffan soffan. Yang ditambah amr, siapa yang menurunkan? Tidak ada. Allah tidak turunkan yang seperti itu. Fawailun. Celakalah. Neraka wail bagi mereka-mereka yang yaktubuna al-kitab bi-aidihim thumma yaquluna hadha min 'indillah. Dan masih banyak lagi takwil-takwil mereka ahlu balal terhadap Quran dan Sunnah. Agar mereka dianggap masih mengikut Quran dan Sunnah, tetapi mereka tetap berpegang dengan hawa nafsu mereka sendiri. Tabayyana lahum. Kalau kita lihat semua yang terjadi zaman kita sekarang, dari tokoh-tokoh penjual fatwa, tokoh-tokoh pemutus keputusan-keputusan agama, tetapi dia dalam keadaan menjual ayat dengan harga yang sedikit, kita lihat tabayyana lahu min dzalika bahr la sahila lahu, akan terlihat lautan luas yang tidak ada batasnya, tidak ada pantainya. Wa hakadza ba'dul mubtadi'ah wa ghulatul qubur, demikian pula yang terjadi pada mereka-mereka kalangan ahlul bid'ah dan para penyembah-penyembah kubur. Ahlul bid'ah dan para penyembah kubur, mereka pinginnya dianggap sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, pengin masih dianggap muslimi, sehingga mereka tidak mau terang-terangan menolak Quran dan hadis. Mesti mereka menolaknya dengan cara takwil dan tahrif. Ayatnya diterima secara lafadznya, hadisnya diterima, tapi kemudian ditambah, dikurangi, diganti, dirubah. Wa qad bayyana haluhum fi ghairi hadzal mawdhi', dan sudah diterangkan dengan jelas di selain tempat ini. Yani bukan dalam kitab kita ini. Yang penting kita tahu dalam kitab ini bahwa itu adalah kebiasaan jahiliyah. mereka merubah-rubah dalil yang sudah kadung sampai pada mereka, dan mereka paham. Ini ditakwilnya bukan karena tidak paham. Orang yang tidak mengerti kan dimaklumi, diajari supaya paham. Tetapi masalahnya bukan tidak paham. Setelah paham ayatnya ke sana, dia nggak mau. Waduh, kalau ke sana saya nggak kuat, saya nggak mampu. Ganti aja. Ini mungkin maksudnya bukan ke sana, ini mungkin maksudnya ke sini. Mereka ganti sendiri, mereka rubah sendiri, mereka takwilkan sendiri. Ini yang paling benar, azakumullah, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang masih tersisa dan masih diikuti oleh sebagian kaum muslimin hari ini. Panasullaha ta'ala al-hidayah lana walahum. Semoga Allah beri petunjuk pada kita dan mereka, dan semoga Allah kembalikan kaum muslimin kepada jalan yang lurus. Ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, dan tafsirnya yang benar, yang sesuai dengan apa yang Allah maukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah.